Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-60, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala allahi wujuhum muswaddatun alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Dan di hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka menghitam. Bukankah orang-orang kafir itu akan bertempat dalam neraka jahannam? Jawabannya adalah pasti. Ayat ini digunakan oleh para ulama kita bahwa dusta atas nama Allah bisa sampai tingkatan kafir. Bisa sampai tingkatan apa? Kafir. Di antaranya nas ayat ini. Allah sebutkan dosa, kemudian Allah sebutkan hukumannya. Alaysa fi jahannam mathwalil kafirin. Mathwal kafirin, bukankah neraka jahanam itu adalah tempatnya orang yang lil mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Maka hadirin kaum muslimin, hati-hati dari dosa yang satu ini. Wajah mereka menghitam nanti di yaumil qiyamah. Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Orang yang berdusta atas nama Nabi, hakikatnya dia sedang membuat tempat dalam neraka. Dengan kedustaan yang dia ucapkan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man hadatha anni bi hadithin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Man hadatha anni bi hadithin, barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis yang disandarkan kepadaku, qala Rasulullah begitu, bahwa yara annahu kadhibun, dalam keadaan dia tahu bahwa riwayat tersebut dusta, riwayat tersebut bukan sahih Nabi, dia tahu hadis ini mungkar atau maudhu', atau da'if. Tetapi dia tetap meriwayatkannya di hadapan manusia, tanpa menjelaskan kelemahannya. Yang dimaukan dengannya adalah apa? Membela kebatilannya, dalam rangka membela kebidahannya. Disebutkanlah sebuah riwayat yang ternyata riwayat tersebut adalah batil. Dia tahu itu, maka dia ahadul kadibain, dia salah satu di antara dua pendusta. Yang pertama, dia membuat riwayat palsu itu, pendusta pertama ini. Pendusta yang kedua adalah yang meriwayatkannya, yang membacakannya kepada umat dalam keadaan dia tahu itu adalah lemah atau palsu, namun dia tidak menjelaskannya dan dia tetap menyandarkan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun namanya apa? Kedustaan. Misal seperti hadis yang terkenal di telinga kita dan ini adalah palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan umatku adalah rahmah. Kalau perpecahan itu rahmah, maka persatuan apa, Pak? Ada berarti siksaan. Mari kita berpecah supaya dapat rahmah. Jangan bersatu karena mendatangkan adab. Ini kebalik-balik, Pak. Al-Qur'an menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah, berbeda-beda. Ini. Tetapi riwayat tersebut menyebutkan perbedaan, perpecahan di tengah-tengah umatku adalah bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Diterangkan oleh para ulama kita, ini bukan hadis, ini palsu, kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur, sering disebutkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena mendukung bid'ahnya mereka. Ini dia. Mendukung hawa nafsu mereka untuk membolehkan semua aliran, membolehkan semua paham, membolehkan semua kebidahan, dapat apa berbeda-beda. Yang penting kan rahmah. Berbeda-beda itu rahmah. Apa gunanya syariat kalau demikian? Bukankah diadakan syariat agar kita semuanya mengikutinya? Bukan untuk berbeda dengan syariat. Kalau seandainya berbeda dengan syariat, berbeda antara kaum muslimin itu rahmah, tidak perlu adanya syariat yang bisa menyatukan umat di bawah syariat itu. Tidak perlu adanya hablullah karena semua pihak benar. Ini kan riwayat dipakai oleh mereka-mereka yang apa, menyuruhkan toleransi, persatuan model ikhwanul muslimin. Gak apa-apa berbeda-beda, yang penting bersatu. Ini bahasa mereka. Kita toleransi dengan perbedaan, yang penting jangan ribut, yang penting jangan apa, bermusuhan. Silakan berbeda-beda gak apa-apa. Perbedaan itu akan berakibat perpecahan. Ini dia. Jangankan perbedaan dalam urusan-urusan keagamaan, antara sunnah dan bid'ah berbeda dalam soft sholat, itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan dalam hati manusia. Fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam soft, karena akan menyebabkan perselisihan dalam hati-hati kalian. Apalagi berbeda dalam hal akidah, dalam hal manhaj, dalam hal ibadah, dalam prinsip halal haram. Perbedaan yang nyata-nyata beda pasti akan menimbulkan adanya perpecahan. Maka riwayat palsu ini adalah hadis yang tidak boleh kita mengimaninya, meyakininya. Kalau mau menyebutkan, terangkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah atau bahkan palsu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, inna kadiban alayya, sesungguhnya kedustaan atas namaku. Riwayat yang sahih disebut oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, inna kadiba alayya, kedustaan atas namaku, laisa kakadibi ala ghairi, tidaklah sama seperti kedustaan atas nama selainku. Orang berbohong, si fulan mengatakan begini-begini, padahal tidak. Ini urusannya lebih ringan daripada seorang mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, padahal tidak. Bisa dipahami hadirin? Dari sisi dampak negatifnya lebih besar seorang berdusta atas nama Nabi. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Berdusta atas nama Nabi berakibatkan mensyariatkan sebuah syariat yang tidak ada dalam Islam. Nabi bersabda seperti ini, kedustaan. Dalam rangka membela pemahaman dia yang batil, dalam rangka mengesahkan, membenarkan yang batil. Ini. Maka berbahaya sekali kaum muslimin. Nabi kita menyatakan wa kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat. Tetapi mereka memaksakan diri untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ini nyata-nyata. Dan kemudian mereka berusaha mencarikan pembenaran terhadap pemahaman yang menyimpang ini dari ayat maupun dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dicari ayat-ayat yang semisal yang bisa ditarik untuk bisa memberikan pemahaman adanya bid'ah hasanah. Allah tidak ada berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sangat berbahaya kondisi mereka al-bid'ah. Sehingga kedustaan atas nama Nabi itu dampak negatifnya sangat besar, lebih daripada kedustaan atas nama orang lain. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yaqul 'alayya ma lam aqulhu falyatabawwa ma'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berucap sebuah ucapan yang aku tidak ucap, kan redaksi kata-katanya, dia mengucapkan sebuah kata-kata yang Nabi tidak pernah mengatakannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini diterang oleh para ulama kita, hendaknya kita berusaha sekuat mungkin dalam menghafalkan hadis seperti lafadznya Rasul alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya engkau lupa dengan lafadznya Rasul, tetapi engkau paham dan mengetahui makna isinya, maka engkau beradab dengan adab yang santun dengan mengatakan au kama qala an-nabi, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi. Karena kita khawatir redaksi kata-kata yang kita bacakan, karena ada sedikit kelupaan kalimat, mungkin berbeda sedikit dengan sabda Nabi, maka kita beradab dengan mengatakan au kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Ini periwayatan dengan makna. Boleh yang seperti itu. Adapun kalau ayat, tidak boleh. Ayat Al-Quran disebut secara tepat dan tidak boleh disebut au kama qala Allah, atau seperti yang Allah firmankan, tidak boleh. Adapun kalau hadis, para ulama menyebutkan boleh periwayatan bil makna, sebagaimana para sahabat Nabi meriwayatkan dengan bil makna. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa aktarun nas kadiban ala Rasulillah humur rafidatu syiah. Manusia yang paling banyak berdusta atas nama Rasulullah adalah mereka kaum rafidah syiah. فَإِنَّهُ لَا يُجَدُ فِي طَوَائِفْ أَلِ الْبِدَعِ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْهُمْ كَذِبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. Sesungguhnya tidak didapati seorang pun di kalangan ahlul bid'ah yang lebih banyak kebohongannya atas nama Rasulullah melebihi mereka kaum syiah rafidah. Dan keumuman ahlul bid'ah adalah berdusta atas Nabi alaihissalatu wassalam, dikarenakan mereka membenarkan kebid'ahannya dengan menyebut ini bagian dari ajarannya Nabi, padahal itu bukan ajarannya Nabi. Kadangkala ada di antara mereka yang berusaha agar umat mengikutinya dengan thariqah yang disebutkan oleh para ulama, menyebutkan dalil yang sahih, sarad al ahaditha as sahihata fi nuqtatin, menyebutkan hadis-hadis yang sahih dalam satu urutan penyebutan, sehingga orang menyangka bahwa dia akan mengajarkan sesuatu yang sunnah, karena riwayat yang dia sebutkan itu sahih Bukhari, sahih Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i disebutkan itu. Untuk kemudian setelah manusia menyangka baik dengannya, dia masukkan kebid'ahannya di tengah-tengah penyebutan dalil-dalil yang sahih tadi, sehingga orang akan menyangka bahwa kebid'ahan yang dia sebutkan, yang dia sisipkan, itu pun bagian dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kondisi al-bid'ah, talbisun bainal haqqi wal batil, mencampur adukan antara al-haq dan al-batil, dalam rangka tabrirul batil, dalam rangka pembenaran terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Sengaja atau tidak sengaja mereka seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kami akan tambahkan sedikit jenis kebohongan yang lainnya, Kalau tadi kita sudah berbicara masalah kebohongan atas nama Allah dan kebohongan atas nama Nabi. Dan itu adalah sebesar-besar kebohongan. Kebohongan jenis yang kedua, yang tingkatannya di bawahnya adalah al-kadzibu 'alan-nas bidda'il iman. Kebohongan yang berikutnya yang tidak kalah bahayanya adalah kebohongan dalam bentuk mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Mengaku-ngaku sebagai mukmin dalam mereka berbohong. Kepentingannya kepentingan duniawi. Urusannya urusan dalam rangka untuk diikuti, maka dia berbohong. Ya, sebutkan lebih di sini. Kadaba al-insan fihi annahu min ahli khair wa salah. Yadarul insan, seorang menampakkan dirinya sebagai orang yang saleh. Menampakkan dirinya sebagai orang yang alim. Menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang di atas kebenaran. Padahal tidak. Siapa mereka? Ahlul bid'ah waikum muslimin. Menampakkan dirinya sebagai pejuang Islam. Seakan-akan dia adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Seakan-akan dia tampil sebagai orang yang saleh dan beriman. Dalam keadaan secara kacamata syariat, dia adalah orang yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kebohongan orang ini berakibat fatal. Yaitu apa? Orang banyak tertipu mengikuti ajarannya dikarenakan penampilan dia seakan-akan orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang alim, padahal bukan. Ini adalah kondisi ahlul bid'ah. Pimpinan-pimpinan mereka seakan-akan membawa manusia menuju siratal mustaqim, padahal mereka membawa manusia menuju siratal jahim. Seakan-akan mereka membawa kepada sunnah, padahal mereka membawa kepada bid'ah. Seakan-akan mereka membela yang hak, padahal mereka membela yang batil. Sehingga manusia banyak jatuh pada kemungkaran gara-gara orang ini. Ini sangat berbahaya kaum muslimin. Disebutkan diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumul akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Di antara manusia ada yang mengaku mencintai Allah, padahal mereka tidak mencintai Allah. Di antara mereka ada yang menyatakan mengikuti Nabi, padahal mereka bukan pengikut Nabi. Ini semua kaum muslimin adalah kedustaan, kebohongan yang menyebabkan mereka membawa manusia menuju kepada kesesatan. Yang berikutnya kaum muslimin, al-kadhibu fil hadithi bainan nas. Kebohongan yang terjadi pada kehidupan manusia. Al-kadhibu fil hadithi jari bainan nas. Kedustaan yang terjadi pada manusia, semisal fulan mengatakan begini-begini, padahal tidak. Ini berakibat apa? Namimah. Permusuhan. Tatkala mengabarkan si fulan membencimu, si fulan mengatakan kamu begini-begini, Padahal tidak. Berakibat yang seperti ini kaum muslimin memunculkan kebencian orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia berdusta atas nama orang. Padahal si fulan itu tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba dipukul dari belakang oleh seseorang. Ada apa? Kenapa kamu memukulku? Kamu mengatakan tentangku begini, begini, begini. Tidak pernah. Siapa yang mengabarkan? Si A. Ini dusta ini. Namimah. Ini kaum muslimin harus hati-hati. Kadangkala namimah itu tidak terasa. Seorang kadangkala berbicara kepadamu dalam rangka meminta solusi dalam menangani problematika dia dengan ikhwan, bukan sedang berbicara kejelekan ikhwan, cuman sedang menghadapi ini masalah bagaimana. Ketika kamu menukilkan aduan tersebut, bisa berganti dengan sebuah berita. Fulan begini, begini, begini. Kamu sampaikan kepada orang. Akhirnya cerita ini pun disampaikan, disampaikan, disampaikan. Kadangkala dikatakan dengan, ini rahasia ya, hanya untuk kamu saja loh, jangan cerita yang lainnya. Dia cerita kepada orang lain kayak gitu, ini rahasia, jangan ceritakan kepada orang lain. 50 orang semuanya tahu dalam keadaan rahasia semuanya. Rahasia 50 orang. Kadangkala dari satu ke satu bertambah berita, bertambah buruk, bertambah jelek, bertambah parah adu dombanya. Akibatnya perpecahan. Tidak maslahat. Ini ada unsur kedustaan di situ. Menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan dakwah. Menukilkan ucapan Ustadz A. Ya, dengan dibumbui kalimat-kalimat darimu. Sampaikan kepada orang yang telah dicampuri dengan kebohongan. Masih tersematkan ini ucapan Ustadz, padahal sudah bukan ucapan Ustadz. Kata kaum muslimin, ini adalah kebohongan yang terjadi di antara apa? Manusia. Kemudian berikutnya adalah kebohongan dalam rangka untuk membuat tertawa orang. Lucu tetapi penuh dengan kedustaan. Dilarang hal ini oleh kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wailun lilladzi yuhditsu bil haditsi yudhika bihi al-qaum fayakdhibu. Wailun lahu, wailun lahu." Celaka bagi orang yang dia berbicara dengan banyak bicara dan dia berdusta padanya dalam rangka untuk manusia tertawa. Dalam rangka manusia tertawa, terhibur. Ya, tetapi dengan kata-kata yang berdusta, wailun lahu, wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Dikatakanlah Syekh Ibnu Taimin, wa hadha yaf'alu badun nas yusammunaha nukat. Yatakallam bi kalamin kadhib walakin min ajli ayudhikan nas. Hadis ini berbicara tentang celaka bagi orang yang berbicara dengan kebohongan dalam rangka untuk membuat orang tertawa. Takallam bi kalamin mubah min ajli an tadghala surur ala qulubihim. Kalau kamu hendak membuat orang tertawa, bicaralah sesuatu yang mubah, jangan penuh dengan kedustaan. Adapun berbohong dalam hal apapun sampai pun dalam perkara ini adalah sesuatu yang haram. Ya, karena kebohongan itu adalah sifatnya kaum munafikin. Di antara bentuknya kata beliau adalah bohong dalam jual beli. Hasyim bin Athaimin mengatakan wal hikmatu min hadza al man'u annahu yajur ila wad'i akadhibin mulfaqatin ala ashasin mu'ayyinin. Hikmah dari ini wahai kaum muslimin adalah larangan kebiasaan bohong itu sampai pada jual belinya. Kebohongan itu sampai berdusta atas nama orang-orang tertentu karena kebiasaan bohong. Itu menjadi sebuah malapetaka yang akan menjadikan ciri khas bagi dia sebagai orang yang apa? Yang munafik. Termasuk di antara kebohongan wahai kaum muslimin adalah dusta dalam hal memuji orang. Dusta dalam hal apa? Memuji orang. Tamdahun nas mudrajatun ilal kadhib. Si fulan masyaallah orangnya saleh. Fulan masyaallah alim. Fulan masyaallah ditinggikan. Padahal si fulan bukan apa-apa. Ini hati-hati wahai kaum muslimin. Para hizbiyun menggunakan jurus ini agar dai yang mereka angkat diterima oleh umat dengan melabeli label-label fulan alim besar padahal bukan. Fulan ustaz besar padahal bukan. Fulan masyaallah hafizul Quran padahal bukan. Ini juga jurus para hizbiyun karena mereka tidak ada alim di tengah-tengah mereka. Yang ada adalah jahil, dhalul mudil, sesat dan menyesatkan. Demikian pula dalam pergaulan-pergaulan yang lainnya, kedustaan begitu banyak. Namun insyaallah yang bisa kami sampaikan, sedikit kami tambahkan hadis Nabi dari sahabat Abdullah ibn Abi Aufa. Qala anna rajulan aqama sil'atan fi suq fa khalafa fiha fa halafa fiha laqad a'ta biha ma lam yu'tihi liyuqi'a fiha rajulan minal muslimin. Ada seorang yang menjual dagangannya dengan kedustaan. Jual dagangan tetapi disertai dengan apa? Kebohongan. Kebohongan itu kaum muslimin menyeret dia bersumpah. Sumpahnya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal. Tapi dia tahu itu bohong. Dalam rangka apa dia berbohong dan sampai bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal? Dalam rangka supaya dagangannya laku. Orang membeli kepada dia barang itu. Ini termasuk dari apa? Menjual sumpah atas nama Allah dengan harga yang rendah. Innal ladzina ishtaruna bi'adillahi wa aymanihim tsamanan qalilan. Mereka orang yang menjual sumpah-sumpah mereka atas nama Allah dengan nilai yang rendah. Hanya semata ingin dagangannya laku. Bohong. Disertai dengan sumpah serapah atas nama Allah Azza wa Jal. Akhirnya dia termasuk bagian dari orang-orang yang tidak akan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka bersumpah dengan sumpah yang dusta dalam mereka menjual barang dagangannya. Nabi kita bersabda, thalathatun, tiga golongan manusia. La yukallimuhumullah wala yuzakkihim walahum adabun alim wala yanzur ilaihim. Ada tiga golongan manusia, Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang besar. Siapa mereka itu? Rajulun halafa ala sil'atin, orang yang bersumpah ketika dia menjual barang dagangannya, laqad u'tiya biha akthar mimma u'tiya wa huwa kadhibun, dia mendapatkan hasil atas kedustaan tersebut dengan hasil yang besar, tapi dia berdusta. Wa rajulun halaf ala yaminin kadibatin ba'da al-'asr liyaqta' biha mal rajul muslim, orang yang bersumpah dalam rangka untuk mengambil harta orang lain dalam keadaan dia berdusta dan sumpah palsu, dan yang lainnya kaum muslimin, mereka ini termasuk di antara orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan. Di sini disebutkan, afwan Ustaz, saya memiliki saudara perempuan yang hendak dilamar menjadi istri ketiga dari seorang yang kami anggap baik agama dan akhlaknya. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kami sebagai wali untuk menolaknya karena dijadikan istri yang ketiga dalam keadaan kami telah mengetahui kesalihan orang tersebut? Hadirin yang kami muliakan, menerima, seorang wanita memiliki hak menerima atau tidak menerima. Hak dia. Dia tidak cocok, tidak menerima. Dalam pernikahan seperti itu, tidak dipaksa. Ini hukum asalnya. Sehingga ketika seandainya kok musyawarah antar keluarga dan kemudian tidak cocok, maka tidak mengapa untuk dia tidak apa menerima lamaran tersebut. Yang kedua, pembahasannya adalah berkaitan dengan poligami. Apakah termasuk mengingkari sunnah poligami ketika ahwat hendak dinikah sebagai istri yang kedua atau ketiga dan dia tidak mau? Tidak. Tidaklah dimutlakkan dia menolak. Karena itu hak. Bukan juga sebagai bentuk pengingkaran dari sunnah apa? Poligami. Boleh bagi dia untuk menerima, boleh bagi dia untuk tidak menerima, tanpa tentunya menghina sunnah poligami. Karena itu adalah bagian dari syariat. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarah Masal Jahiliyah, bahwa semua syariat Allah adalah hikmah. Semua syariat Allah adalah baik bagi umat manusia. Sampai pun perkara poligami itu baik. Bukan kedoliman. Bukan pula apa? Kejelekan. Itu adalah rahmah. Dikarenakan Allah Maha tahu jumlah wanita akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kalau seandainya satu banding berapa? Empat umpamanya. Laki-lakinya satu, wanitanya empat. Kalau seandainya laki-lakinya cuma beristikan satu, yang tiga mau dikemanakan oleh kaum muslimin? Poligami ini rahmah. Rahmah bagi para wanita. Rahmah bagi para wanita. Walaupun mungkin apa merasakan terbagi dan sebagainya, itu hal yang wajar wahai kaum muslimin, karena memang poligami harus berbagi. Tapi itu adalah rahmah. Adapun urusan tidak menerima itu urusan lain. Selama memang tidak disertai apa? Mencela sunnah apa? Poligami, dan tidak menggembosi. Nah, jangan mau. Jangan seperti itu. Itu hal yang jelek, karena Anda akan terjatuh pada menghalangi orang dalam melakukan hal yang disyariatkan. Pertanyaannya, bagaimana cara yang syar'i dalam cukuran al-halq wa kaum muslimin dalam Islam? Itu kita diperintahkan menghindari qaza'. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Rasulullah melarang dari perbuatan qaza', yakni mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Dicukur kanannya, dicukur kirinya, dibiarkan tengah-tengahnya. Pas kayak kelapa, Pak. Diselumbat. Nah. Itu qaza'. Atau dicukur sininya, dibiarkan sininya tumbuh. Qaza'. Sebutkan para ulama kita, itu adalah bagian dari orang yang syafih. Orang-orang yang jelek, yang buruk, yang rendahan, dungu. Maka dalam Islam ya kaum muslimin, namanya cukur adalah dicukur secara apa? Merata. Adapun kalau botak, tidak disunahkan yang saya tahu, kecuali ketika kita tahallul. Karena botak itu ciri dari khawarij. Maka kalau kita mau cukur botak, maka ketika kita tahallul, didoakan 3 kali mendapatkan barokah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tahallul itu boleh taksir, dicukur pakai gunting merata. Tapi merata. Menghindari qaza'. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kalau dulu zaman anak-anak, anak-anak kita dulu ada cukuran yang sinnya plonos, sinnya tok yang ada, Pak. Apa namanya? Kuncung. Sinnya. Itu qaza'. Itu enggak boleh. Alasan mereka apa? Ada yang tahu? Wallahu a'lam apa alasannya. Tapi ada yang mengatakan itu untuk menutupi ini, ubun-ubun yang masih rawan. Dalam syariat kita, ketika pada tanggal yang ketujuh dari kelahiran, apa? Yudbahu anhu fi yawmi sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Pada hari yang ketujuh dari kelahiran, disembelih hewan untuk akikoh atas nama dia, dan dicukur dengan cukur gundul. Yuhlaq itu dihilangkan rambutnya total, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan, agar supaya nanti tumbuh rambut yang lebih kuat. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan rambut yang dari lahir itu ada bisa menyebabkan penyakit bagi sang janin. Maka disunahkan untuk dicukur plonos, gundul. Umur 7 hari, Pak, bukan 7 bulan, 7 hari. Itu menunjukkan bahwasanya apa alasan mereka tadi membiarkan sedikit rambut di pas ini untuk melindungi apa? Ubun-ubunnya itu salah. Syariat tidak mengajarkan itu. Dan itulah yang disebut dengan qaza'. Haram hukumnya kaum muslimin. Bisa dipahami? Apalagi sekarang ini cukurannya macam-macam, dipotaki, dibikin sini, dibikin, dihiasi, dibulut-bulut. Nah, itu wong gemblung. Nah, tidak sepantasnya seorang muslim untuk mengikuti yang semisal itu. Ada pembahasan tentang akidah. Bagaimana dengan orang yang mengatakan apabila kita menetapkan tangan bagi Allah secara hakiki, berarti kita menetapkan jasad bagi Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita mengatakan Allah punya tangan karena berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbuka dan Allah memberikan rizki bagaimana caranya Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Dalam ayat ini Allah menyebutkan memiliki dua tangan. yang keduanya terbuka. Kita meyakini ayat ini tanpa kita menyerupakan dengan tangan manusia. Apakah berarti kita mengatakan Allah punya jasad? Asy-Syaikh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin dalam banyak kitab beliau, juga para ulama yang lainnya mengatakan, berbicara tentang Allah tidak boleh kita menambahi dari yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Berbicara tentang Allah tidak boleh dengan kata-kata yang tidak syar'i. Semisal jasad, badan, anggota tubuh, bahasa Arabnya a'dha. Ini kalimat yang tidak pernah tersebut dalam ayat, tidak tersebut dalam sunnah. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah memiliki jasad, memiliki badan, memiliki anggota tubuh. Karena kalimat itu tidak ada dalam sunnah. Nah, terus bagaimana tangan, wajah, kaki, bukan itu anggota badan? Itu kalau binisbatina, dinisbatkan kepada kita sosok manusia, iya, itu anggota tubuh kita, badan kita. Tapi kalau berbicara tentang Allah, tidak boleh kita menggunakan, mensifati Allah selain dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena perkara ini tauqifiyah, tidak boleh ngarang. Dan terus bagaimana, apakah tidak ada bentuknya? Allah punya tangan, ada bentuknya tidak? Jawabannya adalah, perhatikan, disebutkan hal ini dalam kitab Lumatul I'tiqad dengan syarahnya Syekh Ibnu Taimin. Wa kullu syai'in mawjudin lahu kulhu lahu kaifiyah. Sesuatu yang ada itu pasti memiliki wujud, memiliki bentuk, memiliki sesuatu yang bagaimananya. Tetapi kita tidak boleh membayangkannya, tidak boleh menerawangnya, menduga, mengimajinasi, atau menyerupakan. Allah ada, tentunya ada. Kunhu, kunhu itu adalah keberadaannya itu ada. Karena sesuatu yang ada adalah lahu kaifiyah, memiliki bagaimananya. Cuman kita tidak boleh membagaimanakannya. Bisa dipahami hadirin? Iya. Sesuatu yang ada, saya berikan contoh. Air ada. Ada wujudnya air? Ada. Wujudnya ini. Sesuatu yang ada. Ini apa? Meja. Ada wujudnya? Ada. Karena ini ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada. Ada kaifiyahnya? Ada bagaimananya? Ada. Tetapi tidak ada satupun yang tahu. Dan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Apakah itu disebut dengan anggota badan? Tidak. Karena lafaz anggota badan tidak ada dalam sunnah. Hakadha qawm muslimin rahiman jami'an. Bisa difahami? Sehingga ketika orang meyakini Allah memiliki ini, memiliki itu, sesuai dengan nas, tidak berarti dia menetapkan jasad. Tidak berarti dia mengatakan itu adalah anggota badan Allah Azza wa Jal. Tidak. Tetapi meyakini sesuatu yang ada pasti memiliki apa? Kaifiyah. Tetapi kaifiyahnya tidak ada yang tahu. Dan tidak boleh kita menanyakan bagaimananya. Allahu a'lam. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasan yang sangat dekik, sangat rinci dalam bab-bab asma wa sifat. Ya, harus dipahami betul oleh setiap kita agar jangan sampai berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Pertanyaannya banyak banget. Waktunya sudah malam. Apakah termasuk dusta atas nama Allah ketika seorang menulis ayat ada kesalahan? Tidak ada unsur kesengajaan orang menukil ayat dengan salah. Maka mudah-mudahan dengan ketidaksengajaan itu tidak termasuk dusta. Cuman kalau dia tahu itu salah, segera perbaiki. Jangan dibiarkan kesalahan itu. Bisa dipahami hadirin? Ya, karena apa? Berbohong itu adalah dengan unsur apa? Kedustaan dan menipu. Bagaimana hukumnya berbohong untuk menyenangkan istri? Kasihan istrinya dibohongi. Ya. Menyenangkan istri dengan cara yang baik. Ya. Mengatakan aku mencintaimu 100%. Ya. Kepada istri yang kedua juga saya mencintaimu 100%. Ini bukan kebohongan karena cintaku 200%. Ya. Insyaallah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.